pamit pulang. Memang saya bukanlah jodohnya. Semoga mendapatkan seorang yang kan melayaninya. Memang berat dalam hati meninggalkan kau yang ku cintai, tapi disayang nantinya. Jika engkau hidupmu kecewa, rasa hatiku tak rela. Jika dengar kau tersia-sia, disayang nantinya. Jika engkau hidupmu kecewa, rasa hatiku tak rela.